Allah melaknat dia. Yani melaknat syaitan. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan syaitan sudah berkata, sungguh aku akan jadikan hamba-hambamu, aku akan ambil bagian dari hamba-hambamu dengan jumlah tertentu untuk aku sesatkan mereka. Wala udhillannahum, kami akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, kami akan berikan angan-angan pada mereka. Perhatikan, dalam bahasa Arab, umniyah maknanya angan-angan, bukan cita-cita. Apa bedanya? Harapan dengan angan-angan, harapan itu mungkin dicapai. Tetapi kalau angan-angan tak akan pernah tercapai. Syaitan memberikan angan-angan kosong. Wala amurannahum, yang ketiga, aku akan suruh mereka. Hendaklah mereka mencacati binatang-binatang ternak. Aku akan perintahkan mereka, kata iblis, agar mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, hazaqullah, syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan manusia, akan memberikan angan-angan kosong pada manusia, akan menyuruh mereka merubah ciptaan Allah. Maka ayat berikutnya berkata, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan," siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya selain Allah, maka faqad khasira khusranan mubina, maka dia akan merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Ya'iduhum wa yumannihim, syaitan akan memberikan janji-janji, tentunya janji-janji palsu. Wa yumannihim, akan memberikan angan-angan. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura, tetap syaitan tidak akan memberikan janji-janji kecuali janji-janji palsu. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempatnya dalam neraka. Wala yajiduna anha mahisa, tempat mereka dalam neraka jahannam, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan jalan keluar, tidak akan bisa lepas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sudah kita bahas sebagiannya, sudah kita baca tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullah, sampai pada ucapan beliau di dalam tafsirnya, fa inna kull mauludin yuladu 'alal fitrah, karena sesungguhnya setiap manusia yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Walakin abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, tetapi bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tidak disebutkan menjadikannya Islam, tidak. Mengapa? Karena fitrah itulah Islam. Maka bapak ibunya lah yang merubah fitrah tadi menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Wa nahwa dhalika mimma yughayyiruna bihi fitratallah alaihi al-ibad min tauhidihi wa hubbihi wa ma'rifatihi. Demikianlah syaitan membisikkan pada manusia untuk merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sebelum liburan. Mudah-mudahan masih ingat. Sudah dibahas contoh-contohnya, yaitu mencabut bulu alis, menggantinya dengan pensil, mengukir gigi, menjarangkan gigi, padahal giginya sehat walafiat, bukan pengobatan, bukan perbaikan. Atau operasi plastik, hidungnya dimancungkan, pipinya diginikan, digitukan, segala macam, itu sudah diancam dengan ancaman laknat dalam sekian banyak hadis. La'anallah, Allah melaknat an-namisat wal mutanammisat, yang mencabut bulu alisnya dan meminta dicabut bulu alisnya, yang mencabut dan yang dicabut, ya dua-duanya dilaknat. Barakallahu fiikum. Ternyata ada perubahan ciptaan Allah yang lebih besar lagi. Padahal tadi sudah sangat besar karena ancamannya la'anat. La'anallah an-namisat wal-mutanamisat. Dilaknat oleh Allah. Orang yang merubah ciptaan Allah. Ternyata ada yang lebih besar lagi. Yaitu merubah fitrah yang sudah Allah ciptakan. Fitratullah. Allati fatarallah nas 'alaiha. Fitratullah yang Allah jadikan manusia di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Allah, aku menciptakan manusia semuanya di atas fitrah. Tetapi bapak ibunya lah yang merubahnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti semua manusia dilahirkan dalam keadaan tauhid. Dalam keadaan lurus. Semua calon-calon manusia sudah Allah kumpulkan. Allah kumpulkan dari punggung Adam. Kemudian Allah persaksikan mereka. Washadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab, bala syahidina. Tentu kami menyaksikan bahwa engkau Rabb kami. Itu fitrah. Semua calon-calon manusia. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidina. Ingatlah ketika Allah mengambil calon turunan Adam dari punggung-punggung mereka. Kemudian Allah persaksikan, bukankah aku Rabb kamu? Mereka semua mengakui. Itu fitrah. Fa'abawahu. Kemudian bapak ibunya lah yang merubah fitrah itu. Menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Wa nahwa dhalik. Atau menjadi yang lainnya. Wa nahwa dhalika mimma yughayiruna bihi fitratallah. Dan lain-lainnya dari perubahan-perubahan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu fitrah tauhid yang ada padanya. Wa hubbit tauhid dan cinta tauhid. Wa ma'rifatit tauhid, pengenalan terhadap tauhid. Maka ketika tahu keadaan seperti ini, faftarasathumus syayatin. Syaitan mulai mengawasi dan menerkam. Istasa, barakallahu fikum, maknanya adalah seperti binatang buas menerkam buruannya. Itu namanya istasa, yastaris. Maka syaitan menyerang mereka. Fi hadzal mawdi', dari sisi ini. Yani dari sisi fitrah, merubah fitrah mereka. Merubah fitrah yang sudah Allah ciptakan. Iftiras as-sab' wadh-dhi'am lil ghanam al munfarid, seperti menyerangnya binatang buas, serigala-serigala atau singa terhadap hewan-hewan buruannya. Al ghanam al munfarid, ghanam al munfarid, kambing yang sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala akan menerkam kambing yang sendirian. Kambing yang sendirian, yang terpisah dari kawanannya, itu diterkam. Siapa yang dimaksud kawanannya? Kalau yang dimaksud adalah manusia, serigalanya adalah syaitan. Kawanannya adalah jamaatul muslimin, kaum muslimin, kaum mukminin. Jangan memisahkan diri dari mereka. Kalau memisahkan dari mereka, terancam dengan ancaman perekaman syaitan. Karena syaitan akan merekam kambing yang sendirian. Al-ghanam, al-qasiyah. laula lutfullahi wa karamihi bi'ibadihi al-mukhlishin, kalau bukan karena kelembutan Allah, kemuliaan Allah kepada hamba-hambanya yang ikhlas, la jara alaihim ma jara ala haula'il maftunin, niscaya akan terjadi kepada para hamba-hamba Allah ini apa yang terjadi pada mereka-mereka yang sudah terkena fitnah, sudah terbawa dengan godaan syaitan. Artinya kalau bukan karena rahmat Allah, kita semua akan terbawa. Wa hadha alladhi jara alaihim min tawlihim an rabbihim, min tawallihim an rabbihim wa fatirihim wa tawallihim li'aduwihim al-muridu lahumus syarr min kulli wajhin. Yang berlangsung pada mereka yang terkena fitnah, yang terbawa oleh godaan syaitan, tarikan syaitan, yang diterkam oleh syaitan, yang berhasil dirubah fitrahnya, siapa mereka? Orang-orang yang walaknya kepada syaitan, tidak kepada Allah. Sebabnya adalah, pertama, tawallihim an rabbihim, mereka berpaling dari Rabb mereka. Padahal Allah adalah fatirihim, yang menciptakan mereka, yang mengadakan mereka. Kemudian, tawallihim syaitan li'aduwihim. Kemudian berwala kepada musuhnya. Barakallahu fikum. Dari kata wala, tawallihim an, berpaling dari berwala kepada Allah. Kalau tawallihim aduwahum, justru berwalanya kepada musuh. Berpaling dari Allah, berwala kepada musuh. Siapa musuh-musuh Allah, musuh-musuh mereka? Syaitan dan orang-orang kafir, anak buah syaitan. Maka dikatakan alladhi jara alaihim, yang sedang berlangsung pada mereka yang terbawa oleh syaitan adalah karena mereka berpaling dari Rabb mereka, dari fatir mereka yang mengadakan mereka, wa tawallihim li'aduwihim, dan justru berwalanya kepada musuh-musuh mereka. Al-murid bihimus syarr, yang menghendaki kejelekan pada mereka. Min kulli wajhin, dari segala sisinya. Fa khasiru, maka akhirnya mereka rugi, ad-dunya wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Wa raja'u bil khaybati was-safqatil khasirah, akhirnya mereka berpulang dalam keadaan rugi, dalam keadaan tangan kosong, tidak memiliki apapun, tidak mendapatkan apapun. Safqah adalah telapak tangan yang putih ini, safqah. Dan ungkapan safqah khasirah adalah tidak mendapatkan apapun. Oleh karena itulah diakhiri ayat tadi dengan kalimat wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang mengambil syaitan sebagai walinya selain Allah, maka dia telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata, sangat jelas. Wa ayy khasar abyan wa a'zam mimma khasira dinuhu wa dunyahu. Kerugian apa yang lebih besar daripada kerugian dari dua sisi, dunyahu wa dinuh, dunianya dan agamanya. Berarti ruginya dunia dan akhirat sekaligus. Apakah ada kerugian yang lebih jelek daripada kerugian ini? Ikhwani bin a'azakumullah, ada orang-orang yang di dunia mungkin rugi, tapi di akhirat selamat. Seperti kaum mukminin. Ada orang-orang yang di dunia dalam keadaan hura-hura mendapatkan sedikit-sedikit sekali kenikmatan, tapi di akhirat dia azab, itu sudah sangat rugi. Tetapi yang lebih rugi lagi, yang di dunianya dia rugi, di akhiratnya dia rugi. Faqad khasira khusranan mubina. Dia telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Wa aubaqathu, ma'asihi wa khatayahu. Dia telah tersungkur, terlempar oleh kemaksiatannya sendiri dan kesalahan-kesalahannya sendiri. Fahasala lahu syifa syaqa'al abadi wa fatahu an-na'im sarmadi. Maka dia mendapatkan kesengsaraan yang abadi, yang abadan abidin. Fahasala lahu syaqa', dia akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi, yang terus menerus. Wafatahu an-na'im as-sarmadi, dan tidak mendapatkan kebahagiaan yang terus menerus. Kebahagiaan yang kekal abadi dalam jannah tidak mendapatkan. Sebaliknya kesengsaraan dalam neraka yang abadi, dia terus di dalamnya. Kama anna man tawalla maulahu wa asara ridahu, sebagaimana sebaliknya orang yang berwalaknya kepada maulanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa atharahu, lebih mementingkannya, mementingkan keridhoannya, rabiha kull ribh, dia akan beruntung dengan sebesar-besar keberuntungan. Siapa yang berwalaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mementingkan keridhoan Allah, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang terus menerus. Wa aflaha kullal falah, dan dia akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Wa faza bi sa'adatid darain, dan dia akan berhasil mendapatkan kebahagiaan darain, di dua tempat, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa asbaha qarirul ain, akhirnya orang itu akan mendapatkan ketenteraman. Allahumma fala mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidaklah ada yang bisa menghalangi kalau engkau akan memberi, dan enggak akan ada yang bisa memberi kalau engkau menghalangi. Allahumma tawallana fi man tawallait. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berwala kepadamu. Wa'afina fi man afait, dan berilah afu kepada kami bersama orang-orang yang kau maafkan mereka. Qanibdina azakumullah. Demikian keadaan orang yang berwalaknya kepada Allah, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ketentraman jiwa, kelapangan dada, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang di dalam hati, yaitu ketentraman jiwa, qurratul ain. Barakallahu fikum. Thumma qala ya'iduhum wa yumannihim. Kemudian Allah ulangi lagi tentang syaitan, bahwa syaitan selalu memberikan angan-angan dan janji-janji. Ingat bahwa janji-janji syaitan itu palsu. Jangan percaya dengan janji-janji syaitan. Ya'iduhum, ini janji-janji. Wa yumannihim, angan-angan. Kau angan-angan, na'am, memang syaitan memberikan angan-angan kosong. Tetapi kalau janji-janji, kita harus kasih qaid, kasih ikatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ya'idubuhu syaitanu illa ghurura." Tidaklah syaitan berikan janji-janji kecuali janji-janji palsu. Mengapa umniyah tidak dikatakan? Tidaklah syaitan memberikan umniyah kecuali umniyah palsu. Karena memang umniyah itu angan-angan kosong. Seperti seseorang penyair yang berkata, "Duhai aku, kalau punya sayap." Itu angan-angan namanya. Enggak akan pernah punya sayap. Kalau saja aku bisa memiliki seluruh apa yang ada di dunia, ya enggak mungkin. Ikhwan bin na'azukumullah. Ya'iduhum wa yumannihim ay ya'idu syaitanu man yas'a fi idlalihim. Yani syaitan akan memberikan janji-janji kepada orang-orang yang akan diseret pada kesesatan. Kamu kalau tidak lagi belajar, kamu banyak waktu untuk bermain-main, untuk bersenang-senang, untuk berbahagia, agar engkau bisa menjadi orang yang kaya, bisa kerja, bisa ini, segala macam yang kamu bayangkan betapa nikmatnya, betapa bebasnya. Hati-hati ya thullabul ilm. Hati-hati wahai pencari ilmu. Itu adalah wa'du syaitan. Wa man ya'iduhum syaitan illa ghurura. Syaitan tidak memberikan janji kecuali janji-janji palsu. Tidak. Kalian belajar mendapatkan ujian berat. Kalian tidak belajar juga mendapatkan kesusahan-kesusahan. Iya Pak ya. Silakan tanya kepada mereka-mereka tujar, para pedagang-pedagang kaya, apa mereka tidak lelah? Apa mereka tidak capek? Apa mereka tidak pusing? Apa mereka tidak stres memikirkan urusan bisnisnya? Allahu fikum sama. Tapi mereka tidak mendapatkan kecuali dunia. Sedangkan kalian mendapatkan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Ay, ya'idu syaitan man yas'a fi idlalihim wal wa'd yashmul hatta al wa'id kama qala ta'ala. Dan yang namanya wa'ad mencakup dua macam janji-janji. Apa dua macam janji? Janji yang baik-baik dan janji yang jelek-jelek. Kalau janji yang baik-baik sering diterjemahkan memang janji. Tetapi janji yang jelek-jelek namanya ancaman. Wa'id. Wa'id ancaman. Kalau engkau terus di pondok, talabul ilmi, belajar, nanti kamu akan begini, akan begini, akan begini. Digambarkan betapa mengerikannya, betapa susahnya, betapa lelahnya, betapa capeknya, betapa sempitnya. Itu syaitan. Dan termasuk wa'id. Termasuk wa'id adalah wa'id. Termasuk janji-janji, di dalamnya ada ancaman. Janji-janji baik, kalau kamu mau meninggalkan talabul ilmi, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, kebebasan, terus digambarkan betapa nikmatnya. Sebaliknya, kalau engkau tetap dalam talabul ilmi, kamu akan sengsara, kamu akan miskin, kamu gak akan dapat dunia, kamu akan begini, kamu akan begitu. Betapa jeleknya, betapa susahnya. Tetapi barakallahu fikum, jangan percaya kepada syaitan, karena syaitan tidak menjanjikan illa ghurura. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا. Syaitan tidak menjanjikan kecuali kepalsuan. Kata siapa? Kalau berarti tidak talabul ilmi mereka akan bahagia? Belum tentu. Kata siapa? Mereka talabul ilmi akan sengsara? Tidak. Itu semua kepalsuan dari syaitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam ayat Allah, asyaitanu ya'idukumul faqr. Sesungguhnya syaitan menjanjikan atas kalian kemiskinan. Dalil apa ini? Dalil ucapan Syekh Sa'di tadi, bahwa yang namanya wa'ad termasuk yang jelek juga. Kalau menjanjikan yang baik-baik, namanya janji palsu, janji-janji palsu. Kalau menjanjikan yang jelek-jelek, maknanya ancaman, ancaman palsu. Contohnya, asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan sering menggambarkan pada kalian kemiskinan. Kalian akan fakir, kalian akan miskin, kalian akan susah, kalian akan begini, akan begini, akan begini. Digambarkan jalan yang lurus seperti jalan yang sangat mengerikan. Ternyata digambarkan jalan ke kanan, ke kiri, jalan-jalan sesat, digambarkan jalan yang berbunga, indah. Itu gambaran-gambaran syaitan yang palsu. Jangan percaya. Fa innahu ya'iduhum idza anfaqu fi sabilillahi faqaru. Yani makna ayat tadi, ya syaitan ya'idukumul faqr, adalah syaitan membisikkan kepada mereka, kalau mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, kalian akan miskin. Wa yukhawwifuhum idza jahadu, dan mereka ditakut-takuti kalau mereka berjihad. berjuang di jalan Allah, kalian akan mati, kalian akan terbunuh. Padahal ajal tidak akan berubah. Umur tidak akan bertambah. Kamu berjihad atau tidak berjihad, mati di hari yang sama yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Perang atau tidak perang, berjihad atau tidak berjihad, berjuang atau tidak berjuang, catatan takdir tidak berubah. Tetapi syaitan, kalau kamu perang, kamu akan mati. Kalau kamu mati, istrimu dinikahi orang lain. Anak-anakmu akan menjadi yatim. Hartamu akan dibagi-bagi. Ini gambaran-gambaran syaitan. Kama qala ta'ala innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah. Innama dhalikum syaitan. Sesungguhnya itu hanya syaitan yang menakut-nakuti kalian. Itu hanya syaitan yang menakut-nakuti kalian. Sehingga akhirnya dia sudah sengsara sebelum kejadian. Kejadiannya masih seminggu lagi. Tapi syaitan sudah menggambarkan betapa mengerikannya. Maka hari ini sudah stres. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Kasihan orang ini. Terlalu percaya dengan bisikan-bisikan syaitan. Tawakkalallah. Bergantunglah kepada Allah. Bertawakkallah kepada Allah. Yakinlah kepada Allah bahwa kita beramal baik akan dibela oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Kalau kita beramal yang saleh akan mendapatkan dari Allah kemudahan di dunia dan pahala di akhirat. Wa yukhawwifuhum 'inda itsari mardatillahi bikulli ma yumkin wa ma la yumkin mimma yudkhiluhu fi 'uqulihim hatta yaksalu 'an fi'lil khair. Kata Syekh Sa'di rahimahullah selanjutnya, bahwa syaitan akan menakut-nakuti mereka ketika mereka mengikuti keridhaan Allah. Ketika mereka beramal dengan amalan yang diridhai oleh Allah, beribadah, beramal saleh, talabul ilmi, maka syaitan akan menggambarkan sesuatu yang memungkinkan di mata mereka. Mimma yumkin wa mimma la yumkin. Yang mungkin dan yang tidak mungkin. Digambarkan semuanya betapa mengerikannya. Mimma yadkhulu, mimma yudkhilu fi uqulihim, yang bisa mereka masukkan ke dalam akal-akal manusia. Kamu kalau mengamalkan amal soleh ini, kamu akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Dari yang mungkin sampai yang tidak mungkin digambarkan oleh syaitan. Limadha li'ayyi syai? Liyaksalu. Agar muncul rasa malas, rasa enggan, dan rasa takut. Perasaan kalau mengamalkan amal-amal jelek atau amal mubah saja, kayaknya gak pernah berpikir dua kali kan? Ayo main bola, ayo. Gak berpikir nanti bagaimana kalau terkilir, bagaimana kalau saya kemudian salah atau patah kaki, atau ada berpikir seperti itu? Nggak ada, mengapa? Nggak digoda oleh syaitan. Karena mudah-mudahan yang lama, yang lama, yang lama, yang lama. Yang keras dong, kok sedikit sekali. Yang keras, sampai patah tulang. Bagus, besok nggak bisa belajar. Barakallahu fikum, sehingga tidak ada orang yang berpikir dua kali. Tapi ketika disuruh beramal saleh, macam-macam, seribu satu macam yang dipikirkan. Ayo, maju jadi imam. Berikan tausiah, 7 menit saja. Bingung gak karuan. Kenapa bingung? Nanti kalau jelek, ya gak apa-apa. Namanya juga belajar. Nanti kalau lupa, gak apa-apa. Tapi berpikirnya panjang. Karena digambarkan sekian macam gambaran-gambaran yang mengerikan oleh syaitan di benaknya. Mau belajar. Sama begitu juga. Nanti kalau besok begini gimana? Kalau besok begini. Ay, kalau kurang tidur, nanti sakit. Kalau sakit bagaimana? Barakallahu fikum. Yang mau masuk pondok pesantren, istikharah berkali-kali. Sudah dapat jawaban? Belum, masih ragu saya. Betul, masih ragu. Itu bukan keraguan karena belum dapat jawaban istikharah. Jawaban istikharahnya sudah ada di Quran wa Sunnah. Sudah ada dalam dalil-dalil dan hujjah. Sudah ada dari para ulama, umat ini. Kok masih bingung pakai istikharah segala? Istikharah itu kalau yang ini baik, yang ini baik, yang mana ya yang saya pilih, itu baru istikharah. Kalau yang satu baik, yang satu jelek, ya pasti yang baik itu yang dipilih. Nanti dulu, saya masih belum serak. Istikharah saya masih belum terjawab. Saya belum mimpi. Nunggu mimpi apa? Nunggu wangsit? Nunggu wisik? Jelas talabul ilmi adalah afdalul ibadah al-mustahabbat. Sebaik-baik ibadah yang mustahabbah adalah talabul ilmi. Tidak usah berpikir panjang. Langsung belajar. Nanti bagaimana? Allah akan berikan jalan keluar. Kalau enggak mampu banyak, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau saya tidak mampu, tidak mengapa, tidak dosa kalau tidak mampu. Emang dosa kalau tidak naik kelas? Enggak dosa. Yang dosa adalah orang-orang yang tidak mau belajar. Enggan untuk talabul ilmi. Padahal dia mengaku muslim, sunni, salafi. Tapi enggak mau ngaji. Itu yang terancam. Mana bukti ucapanmu kalau engkau ingin mengikuti sunnah? Bagaimana mungkin akan mengikuti sunnah kalau enggak kenal sunnah? Kembali kepada kitab. Maka barakallahu fikum. Syaitan yukawwiful ibad, menakut-takuti para hamba ketika mereka akan beramal saleh. Ketika mereka itharu mardhatillah, ketika mereka ingin mengamalkan yang diridhai oleh Allah, hatta yaksalu an fi'lil khair, hingga akhirnya malas, enggan untuk beramal baik. Wakadzalika yumannihimul amaniil baathilah, demikian pula syaitan akan memberikan angan-angan yang batil. Allati hiya 'inda at-tahqiq, yang dia itu kalau ternyata diteliti, kasarab. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Seperti fata morgana di padang pasir yang tandus, yang diduga oleh orang yang haus bahwa itu adalah air. Itu fata morgana. Kalian di padang pasir yang jauh. Hah? Pasir semua. Tiba-tiba di ujung tuh kayak ada air. Semangat datang ke sana. Enggak ada apa-apa. Seperti ada air di sini. Itu fata morgana namanya. Amalan orang-orang kafir kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, seperti fata morgana di padang pasir yang tandus, yang dikira oleh yang, orang yang haus kalau itu air. Demikian pula umniyatus syaitan, demikian pula bisikan syaitan, gambaran syaitan, inda tahqiq kasarab, ketika diteliti angan-angan kosong seperti fata morgana, dikejar-dikejar-kejar enggak dapat apa-apa. Kamu kalau mendapatkan ini, kamu akan mendapatkan ini. Kalau kamu masukkan ini, akan menjadi 10 kali lipat. Setelah 10 kali lipat, kamu akan mendapatkan nantinya 100 kali lipat. Kalau ini kamu masukkan lagi, kamu akan mendapatkan 1 miliar. Masya Allah. Masukkan uangnya. Dapat keuntungan riba. 2 kali lipat. Dia masukkan lagi. Kemudian dibawa lari oleh manusia. Ketipu. Pernah terjadi? Sering sekali terjadi. Ikhwanuddin a'azzakumullah, dia tinggalkan kajiannya, dia tinggalkan talabul ilminya, dia tinggalkan ibadahnya, bahkan dia tinggalkan hukum syariatnya. Hukum syariat mengatakan haram riba. Dan haramnya sangat keras. Kata Allah, mereka yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba nanti dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan yataqabbathuhu syaitan, seperti orang kemasukan syaitan, seperti orang kesurupan. Na'udzubillah. La'anallahu akilal riba wa mukilahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan riba dan dua saksinya. Laknat. Tetapi lihatlah, ketika orang sudah tergoda oleh syaitan, engkau kalau memasukkan uangmu di sana dapat keuntungan sekian. Kalau engkau pegang kemudian masukkan lagi, kembali lebih banyak lagi. Nanti begini. Ternyata mereka pemakan riba enggak kaya-kaya. bahkan na'udzubillah terbelenggu lehernya dengan hutang yang besar di bank-bank riba. Ikhwan ibn a'azakum wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang dijanjikan oleh syaitan, apa yang digambarkan oleh syaitan dari amani adalah batilah. Hiya inda tahqiqi kasarab. Dia ketika diteliti seperti fata morgana. La haqiqata lahu. Tidak ada hakikatnya. Walihada qal. Oleh karena itu Allah katakan. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Dan syaitan tidak menjanjikan kecuali janji-janji palsu. Ula'ika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempatnya dalam neraka jahannam. Man inqada li syaitan wa a'radu an rabbih. Siapa yang terikat oleh syaitan dan berpaling dari Rabbnya, sara min atba'i iblis, maka dia menjadi pengikut iblis, wa hizbihi, dan hizibnya, hizbu iblis. Mustaqiruhum an-nar, yang tempat mereka adalah di dalam neraka. Wala yajiduna anha mahisa, yang dia tidak akan mendapatkan jalan keluar. Wala malja, tidak memiliki mukhlasan, mukhallasan, tempat keluar. Wala malja, tidak ada tempat berlindung. Balhum khaliduna fiha, bahkan mereka akan kekal di dalamnya. Abadal abadi, akan kekal selama-lamanya. Walima baina ma'alil asqiya awliya'u syaitan dakara ma'alil su'ada awliya' Allah SWT faqala. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, setelah menggambarkan bagaimana wali-wali syaitan, digambarkan berikutnya bagaimana wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Setelah menyebutkan wali-wali syaitan, digambarkan dalam ayat berikutnya, wali-wali Allah SWT. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, سَنُدْخِلُهُمْ, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini janji Allah yang pasti benar. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, dan siapa yang lebih benar dari Allah ucapannya. Siapa yang lebih benar dari Allah ucapannya. Barakallahu fiikum. Ada dua janji. Satu janji dari syaitan. Satu janji dari Allah. Dan digambarkan, diterangkan, dikenalkan oleh Allah bahwa syaitan tidak menjanjikan illa gurura. Tidak menjanjikan kecuali janji-janji palsu. Sedangkan Allah, la yukhlifullah wa'dah. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Wa'dallahi haqqa. Janji Allah pasti benar. Masa seorang mukmin bisa ragu janji mana yang dipercaya? Janji syaitan atau janji Allah SWT? Tidak mungkin akan ragu seorang mukmin sadiq. Pasti dia akan menerima, percaya, beriman dengan janji-janji Allah. Dan dia talak. Dia tidak terima janji-janji dari syaitan. Karena itu semua gurur, palsu. Kalau syaitan menjanjikan, jangan percaya. Kalau syaitan menakut-takuti, jangan takut. Karena itu gambaran-gambaran palsu. Kenyataannya mereka yang ada di dalamnya sangat berbahagia. Yani di dalam amalan saleh. Tidak seperti gambaran syaitan. Kalau kamu di jalan ini, kamu akan begini, akan begini, akan begini. Mengerikan. Ternyata, ketika dilaksanakan, ketika dituruti, ketika diikuti, hati tenteram. Hati tenang. Jiwa lapang. Kepala dingin. Fresh. Berbeda dengan yang digambarkan oleh syaitan tadi. Kalau engkau mencari dunia, engkau akan begini, akan begini, akan senang, akan bahagia. Ternyata justru sebaliknya, sengsara. Karena dunia ini, barakallahu fikum, unik. Kalau kita mencari akhirat, dunianya mengejar kamu. Tetapi kalau engkau mengejar dunia, dunia akan lari. Kamu pontang-panting mengejarnya, jatuh bangun dengan lelah, peluh keringat, banting tulang, berangkat sebelum anaknya bangun, pulang setelah anaknya tidur, anaknya gak kenal sama bapaknya sendiri, karena gak pernah ketemu, bangun, mana bapak, udah berangkat. Sore mau tidur, abi mana, belum datang. Cari dunia. Berapa dapatnya? Jauh. Semakin lari dunia, semakin lari dunia. Bagaimana? Kata istrinya. Gagal. Proyeknya gagal. Ternyata si Fulan penipu. Ternyata si Alan berdusta. Persaingan bisnis, na'udzubillah, sebagian mereka menghalalkan segala cara. Penipuan-penipuan, kedustaan-kedustaan, kepalsuan-kepalsuan. Ikhwanuddin a'azakumullah. Sedangkan siapa yang mencari akhirat, dunianya yang mengejar. Selalu ditawari kamu. Udah, kerja saja sama saya. Datang lagi, saya kasih gaji sekian. Sampai terus menerus. Ikhwanuddin a'azakumullah. Ketika ada yang memuji penghafal-penghafal Quran. Penghafal Quran itu menunjukkan kalau mereka itu cerdas. Penghafal Quran itu membuktikan kalau orang itu kuat pikirannya, kuat hafalannya, dan Masya Allah tersebut. Yang muji orang-orang awam. Ya, dari satu sisi bagus saja memuji penghafal Quran. Tetapi apa berikutnya? Maka saya akan menerima tanpa tes para penghafal-penghafal Quran untuk kerja di tempat saya. Gak usah dites. Masya Allah sangat baiknya kan. Tetapi saya terpikir, ini fitnah berikutnya bagi penghafal Quran. Iya kan? Fitnah berikutnya bagi kalian, dikejar-kejar dunia. Sudah jadi ini saja, sudah jadi ini saja. Kami akan angkat kamu di jabatan yang tinggi, jabatan yang terhormat, gajinya puluhan juta. Ditinggalkan akhirnya pondoknya, tidak lagi mengajar, tidak lagi mentasmiyah, tidak lagi mengajarkan tajwid. Di mana? Sedang kerja cari uang. Kasihan kan? Apa namanya itu kalau bukan dikejar dunia? Dikejar dunia. Barakallahu fiikum. Itulah dunia. Kalau kita kejar malah lari, tetapi kalau kita mengejar akhirat, dunianya yang malah mengejar kita. Terus kita dikejar dunia. Mudah-mudahan kita selamat. Ai amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi alal wajhi alladhi amaru bihi umiru bihi ilman wa tasdiqan wa iqrara. Makna beriman, maknanya adalah beriman pada Allah, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada rasul-rasulnya, beriman pada hari akhir, beriman pada takdir baik dan buruknya, sesuai dengan apa yang mereka diperintah dengannya, secara ilmu dan pembenaran dan juga takrir. Wa amilu salihat, dan beramal dengan amalan saleh, annasyi'ah anil iman. Ini amalan saleh yang muncul dari keimanan. Wahada yashmul sa'iral ma'murat min wajibin wa mustahab. Tentunya amal saleh mencakup semuanya. Yang wajib-wajibnya maupun yang mustahab-mustahabnya. Alladhi alal qalb. Dan juga amalan yang ada di hati. Amalan hati. Walladhi alal lisan. Dan juga amalan yang ada di lidah. Zikir-zikir, bacaan Al-Quran dan seterusnya. Walladhi ala baqiyatil jawarih. Dan juga yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah yang ada pada tangan kita, pada kaki kita, pada mata kita, pada telinga kita, pada seluruh jawarih, seluruh anggota badan. Kullun lahu minas thawabil murattab ala dhalika bihasbi halihi wa maqamih. Dan masing-masingnya akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang Allah janjikan, sesuai dengan keadaannya dan kedudukannya. Wa takmiluhu lil imani wal amal salih, dan kesempurnaannya terhadap iman dan amal saleh. Ini sesuai pahalanya dengan kesempurnaan amalnya yang saleh. wa yafutuhu ma rattaba ala dhalika bihasbi ma akhalla bihi minal iman. Dan akan berkurang pahalanya. Yafutuhu akan terlewat. Bihasbi ma akhalla bihi. Sesuai dengan apa yang cacat pada amalannya. Atau kekurangan pada amalannya, pada imannya, pada perbuatannya. Wa dhalika bihasbi ma alima min hikmatillah. Dan itu sesuai dengan apa yang dia ketahui dari hikmah Allah dan rahmatnya. Wa kadzalika wa'du shadiq alladhi ya'rif man tatabba'a kitaballahi wa sunnati rasulih. Dan juga ini janji Allah yang jujur, yang benar, yang akan diketahui oleh seorang yang menelusuri dan mempelajari kitab Allah dan sunnah rasulnya. Walihada dzakarat tsawab al-murattab ala dzalik. Oleh karena itu Allah sebutkan pahalanya yang disebabkan oleh perbuatannya, iman dan amal saleh. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Akan kami masukkan, kata Allah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tak terhingga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, dan gak pernah terbetik di hati manusia. Gak pernah terbayangkan. Kamu bayangkan senikmat-nikmatnya yang kamu bayangkan, surga lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Min anwa'il ma'akil wal masyarib al-ladhidah. Dari berbagai macam makanan-makanan dan minuman-minuman yang lezat. Wal munadhiril ajibah, dan pemandangan-pemandangan yang indah. Wal azwajil hasanah, dan pasangan-pasangan yang cantik. Wal qusur, dan istana-istana yang megah. Wal ghurafal muzakhrafah, dan kamar-kamar yang berhias. Wal asjar al mutadalliyah, pohon yang rantingnya turun ke bawah sehingga engkau tidak perlu menaiki pohon tersebut, cukup memetiknya dengan tanganmu. Wal fawakih al mustaghrabah, dan buah-buahan yang sangat menakjubkan. Wal aswat asyajiyah, dan suara-suara dendangan bidadari-bidadari. Wan ni'am as-sabiqah, dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wa tazawurul ikhwan, dan saling bertemunya saudara-saudara. Kamu bertemu dengan anakmu, cucumu, sampai ke bawah. Ketemu semuanya. Aku cucumu yang kelima. Kalau sama-sama beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Siapa yang beriman dan diikuti imannya oleh turunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan turunannya bersamanya dalam surga. Wa ma alatnahu min amalihim min syai. Dan kita tidak kurangi pahalanya terhadap pahala mereka. Jadi pahala tetap sempurna. Kenikmatan lainnya dipertemukan dengan anak turunannya nanti. Oh, ternyata ini turunan saya. Masya Allah. Ditemukan dalam jannah. Itu juga kenikmatan yang berikutnya. Wa tadzakkuruhum ma kana minhum fi ardil wal jinan, fi riyadil jinan, dan mereka saling mengingat apa yang mereka kerjakan di dunia di taman-taman surga. Wa a'la min dzalika kullih wa ajalla ridwanullah alaihi. Dan yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi pahalanya, balasannya adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tamattu' al-arwah biqurbihi. Nikmatnya jiwa ini ketika dekat dengan Allah. Dan nikmatnya mata ini ketika memandang wajah Allah. Wal asma' bikhitabihi alladhi yunsihim kulla na'im wa surur. Dan juga nikmatnya berbicara dengan Allah, dan Allah mengajak bicara mereka yang mengalahkan semua kenikmatan surga. Kenikmatan surga sudah digambarkan betapa tingginya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tetapi semua kalah dengan memandang wajah Allah ketika Allah bukakan hijabnya dan mereka memandang wajah Allah, maka mereka merasa nikmat sehingga lupa dengan kenikmatan surga. Sampai Allah tutupkan kembali hijabnya, maka mereka bernikmat-nikmat kembali dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah kembali. Demikian nikmatnya ahli jannah. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, walau lasabat minallahi lahum lataru wa matu minal farah wal hudur. Kalau saja bukan karena kekokohan dari Allah kepada penduduk surga, kalau saja bukan karena Allah kuatkan mereka, niscaya mereka akan mati kegembiraan. Mati karena bahagia. Saking bahagianya mendapatkan jannah, kalau tidak Allah kuatkan. Lataru wa matu minal farah. Kata Syekh Sa'di, niscaya mereka akan tor, hatinya terbang, dan kemudian mati karena saking gembiranya. Tetapi Allah kuatkan mereka. Allah berikan penciptaan mereka di jannah berbeda dengan penciptaan di dunia. Lebih sempurna lagi. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika manusia di dalam janin, hidup atau tidak hidup? Hidup. Ada jasadnya? Ada. Ada ruhnya? Ada. Tapi toh berbeda dengan keadaan hidup di dunia. Ketika lahir sama ketika di janin, beda. Ketika dalam janin, seperti makhluk air, di dalam air. Seperti cebong, ya. Ketika lahir, lebih sempurna. Nanti ketika mati, ada jasadnya, ada rohnya di alam barzakh. Kita gak tahu seperti apa. Lebih sempurna lagi. Nanti ketika dibangkitkan yaumul qiyamah, akan lebih sempurna lagi. Wa tamamu dzalik. Dan kesempurnaannya adalah kekekalan di dalamnya, ad-daim, dan terus menerus. Fitilkal manazilil aliyat, di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang mulia. Khalidina fiha abada. Wa'adallahi haqqa. Wa man asdaqu minallahi qila. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan ini janji Allah yang pasti benar. Dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Fa sadaqallahul azim alladhi balagha qawluhu wa hadithuhu fi sidqi a'la ma yakun. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang kebenarannya dan ucapannya, pembicaraannya menjadi setinggi-tinggi kebenaran. Wa li hadza kama kana kalamuhu sidqan wa khabaruhu haqqan, sebagaimana ucapannya sidqan dan beritanya haqqan, kana mayadullu alaihi mutabiqan, maka apa yang ditunjukkannya pasti persis seperti yang dikabarkan. Wa tadammunan wa mulazimatan kullu dhalika murad min kalamih, dan semuanya akan tepat persis seperti yang dikandungnya, seperti apa yang dibicarakannya. Wa kadzalika kalamu rasulih, demikian pula kemudian ucapan rasulnya alaihi salatu wassalam, as-sadiqul masduq, as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Likaunihi la yukhbir illa bi amrih, karena nabi tidak menghabarkan kecuali dari Allah, menghabarkan dengan perintah Allah. Innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.